supir taksi yang baik. Itu gelar yang ditempelkan pada seorang supir taksi yang memiliki kejujuran yang sangat tinggi. Mempunyai kesempatan memiliki apa yang bukan miliknya. Tas yang tertinggal dengan sejumlah uang yang sangat besar. Cukup menggoda untuk dimiliki. Apalagi yang naik taksi tak sempat mengingat taksi yang dinaiki. Bahkan tak pernah tahu kecuali warna dari taksi itu. Tetapi legalah hatinya di dalam kebingungan karena ketidaktahuan. Jangankan nomor taksi, mereknya saja ia lupa. Namun mendadak sontak ia menjadi bahagia karena di depan rumah berhenti taksi yang dia lupa. Seorang supir turun memberikan tas yang tertinggal. Isinya utuh, semua lengkap ada di sana. Tak terbilang bahagianya hati si ibu. Ia tak pernah menduga di Jakarta, kota besar, ternyata masih tersisa orang baik yang jujur. Ia tidak pernah menduga tas hilang bisa kembali, karena dia berpikir hanya kecurangan keserakahan yang tersisa di kota besar ini. Tapi kali ini ia harus kecele, karena ia salah menduga. Hari ini harus diakui, ternyata kebaikan masih tersisa, walaupun mungkin tak banyak di kehidupan nyata. Tak terbilang rasa bahagia si ibu. Semua kembali sudah. Lebih-lebih surat-surat yang justru sangat penting baginya. Dan yang lebih luar biasa, ternyata ia baru saja membelikan perhiasan untuk anaknya yang akan menikah. Semua kembali dengan utuh. Perhiasan, uang, surat-surat berharga, tak satu pun yang kurang. Lebih hebat lagi ketika si pengemudi taksi berkata, "Permisi ibu, saya sudah mengembalikan milik ibu. Saya akan melanjutkan tugas." Si ibu sempat terpana. Ia tersentak karena si pengemudi taksi tak meminta upah. Dalam keterpanaannya, hampir saja ia membiarkan si pengemudi taksi berlalu tanpa ucapan layak ataupun sekedar sebuah hadiah. Untunglah ia tersadar atas apa yang dilihatnya. Maka dengan segera dia menyapa si sopir taksi supaya tak segera berlalu. Menjamunya dengan segelas kopi, memberikannya sepotong roti dan ucapan syukur atas apa yang dialami. Semula si pengemudi taksi menolak sehingga ibu harus memaksa. Ia menerima, si ibu bahagia. Ternyata masih ada orang yang baik yang bisa membuat orang lain bahagia. Semoga orang itu adalah Anda. Bersama saya, Bigman Sirait.